Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Falhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilayh bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka 'alayhi wa 'ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghadirkan jiwaku dan jiwa kalian dalam kemuliaannya, yang telah menghadirkan raga ini dalam keluhuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Ia yang tidak pernah terputus kepada makhluk. Lamakah mereka mengingkari ketuhanannya, mengingkari keperkasaannya, ataukah mereka tunduk kepada kekuasaannya? Rahmat itu terus turun dan keberkahan itu bahkan lebih berlimpah kepada mereka yang tunduk akan kebesaran Allah, yang mengakui akan kekuasaan Allah dan mengakui bahwa dirinya hamba di hadapan Zat yang Maha Kuat yang menciptakan alam semesta yang tidak ada batasnya. Ia yang mengatakan dirinya, innani anallah fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh aku ini adalah Allah, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, untuk mengingat keberkasaanku, untuk mengingat kemuliaanku, untuk mengingat siksaku, dan juga untuk mengingat rahmatnya dan begitu besar pengampunanku kepada mereka yang menjauh lalu ingin dekat kembali kepadaku. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, lalu kita berada di malam ini dengan kehendak Allah, malam-malam mulia dan hari-hari mulia dimuliakan Allah dan Rasul dari berabad-abad lamanya, dan bahkan dari sejak ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang dalam ilmunya di saat itu sudah ada sebelum adanya langit dan bumi, dan Ia sudah mengetahui dalam ilmunya bahwa bulan Zulhijjah awalnya adalah bulan mulia, dan hari-hari awalnya dan malam-malam 10 awalnya adalah malam mulia. Dan inilah kita dikehendaki Allah berada di dalam mulia, kemuliaan awal-awal bulan Zulhijjah dan hari-hari bulan Zulhijjah. Berapa banyak mereka yang sudah meninggalkan bulan ini karena dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, jatah umurnya sudah habis, ajalnya sudah datang. Mungkin atau pasti ketika berada di alam barzakh, Ia ketika telah berpulang ke rahmatullah, lalu Ia tahu di dalam alam barzakhnya malam awal Zulhijjah datang dengan kemuliaan. Dan Ia ingat ketika hidup di dunia tahun lalu sebagai ruh masih berada di raganya, Ia belum melakukan apapun di malam Zulhijjah, di alam barzakhnya pun Ia merugi dan Ia menyesal. Seandainya aku dapat kembali ke dunia mendapatkan kemuliaan malam Zulhijjah. Atau Ia berkata, beruntung sekali mereka, saudara-saudaraku seiman, mereka masih berada di atas permukaan bumi, diizinkan Allah menikmati kemuliaan malam-malam awal Zulhijjah, dan kita diberikan Allah kesempatan untuk hidup sekali lagi di awal-awal malam ini. Semoga kita semuanya dimuliakan Allah dengan kemuliaan malam-malam Zulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal soleh yang dikerjakan di hari-hari itu lebih Allah Ta'ala cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di hari-hari lain. maksudnya hari-hari yang diafdolkan oleh Allah amal solehnya, lebih dicintai oleh Allah oleh amal solehnya adalah hari-hari ini, hari awal, 10 awal bulan Zulhijjah. Kalau mereka berkata para sahabat, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, jihad juga tidak bisa menandingi amal soleh di hari-hari tersebut wahai Rasulullah. Kata Rasul, la walal jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah juga tidak bisa menandinginya. Illa rajulun kharaja binafsihi wa mali falam yarji' min dhalika bisyai, kecuali seseorang yang keluar berjihad membawa dirinya dan membawa hartanya lalu tidak lagi pulang setelah itu, wafat di jalan Allah Ta'ala, wafat syahid di medan perang membawa diri dan hartanya dikeluarkan untuk jihad. Hanya amalan itu yang bisa menandingi amalan seseorang di malam-malam awal Zulhijjah dan hari-hari awal Zulhijjah. Dan kita ini sekarang berada di malamnya. Zikir kita yang kita lakukan, nuntut ilmunya kita di saat ini yang kita kerjakan, solawat yang kita kumandangkan, dan semua amal baik yang kita kerjakan dan niat solih yang kita pasang di tempat ini di malam ini, berbeda dengan malam Kamis yang lalu. Malam Kamis yang lalu kita kan masih ada di bulan Zulqa'dah, ya. Ya, di akhir bulan Zulqa'dah. Tapi malam ini kita sudah berada di awal bulan Zulhijjah. Apa kata Rasul tentang seseorang yang beramal di bulan di malam-malam seperti ini? Dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan hadisnya oleh Imam Ibn Uwanah, riwayat itu ditambahkan bahwa Rasul berkata, "Fa'akziru fihinna tasbih wa tahlil wa takbir." Maka perbanyaklah di dalam hari-hari itu tasbih, tahlil dan takbir. Tahmid, tahlil dan takbir. Fa inna siyama kulli yaumin minha bisyami sanah wa qiyama wa qiyami lailatin minha biqiyami lailatul qadr. Kata Rasul mengungkapkan dan mengajarkan kepada kita rahasia akan bulan-bulan awal bulan Zulhijjah ini. Beliau mengatakan perbanyak tahlil, tahmid dan takbir. Sungguh puasa satu harinya menyamai dan bernilai seperti puasa satu tahun. Satu hari kita puasa di hari ini, ya, besok nih apalagi Kamis memang sudah disunahkan tiap minggunya. Dan juga termasuk hari di mana Allah Ta'ala melalui malaikatnya melaporkan amalnya umat Nabi Muhammad SAW kepada beliau sebagaimana dalam hadis. Puasa satu hari sunnah di awal bulan Zulhijjah dari tanggal 1 itu menyamai puasa satu tahun. Lalu bagaimana dengan malamnya? Malamnya wa qiyamu laylati kulli laylatin minha biqiyami laylatil qadr. Dan malamnya, bangun malamnya di malam-malam awal bulan Zulhijjah itu sama dengan malam bangun malam di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan sengaja Allah Ta'ala tidak berikan pengetahuannya kepada hamba-hambanya kapan jatuhnya, apakah tanggal 27, apakah tanggal 25 Ramadan, apakah tanggal 23 Ramadan. Lalu diburu oleh para muslimin muslimat pecinta amal soleh yang menghendaki dan menginginkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berbanyak ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan mengharapkan di antaranya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi di malam ini kita kalau bangun malam walau dengan 2 rakaat, maka 2 rakaatnya bernilai seperti 2 rakaat di malam Lailatul Qadar. Kemudahan yang Allah Ta'ala berikan di luar bulan Ramadan kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kita umat Sayyidina Muhammad. Ini rahasianya. Umat terdahulu tidak diberikan ini oleh Allah, tapi kita umat terbelakang yang umurnya paling pendek dari umat-umat yang terdahulu, mereka berumur ratusan tahun, tapi kita berumur hanya 60-an atau 70-an tahun, begitu kata Rasul. Tapi Rasul katakan dalam hadis, kalian ini umat terdahulu terakhir, tapi kalian di akhirat umur yang terdahulu mendahului umat yang lainnya, karena rahasia ibadahnya yang Allah Ta'ala banyakkan pahalanya ketika kita beramal di malam-malam tertentu dan di hari-hari tertentu, dan itu banyak sekali dalam satu tahun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahkan di dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ya, disebutkan dalam riwayat itu bahwa malam puasa di hari awal-awal Zulhijjah ini menyamai puasa 1000 hari. Menyamai 1000 hari. Kalau tadi 1 tahun, 1 tahun itu berapa hari? 360 hari, 65 hari kalau menghitungnya dengan Masehi. Ya. Tapi di dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍa, 1000 hari. Khusus untuk hari Arafah, beliau katakan dalam hadis tersebut, dan hari Arafah puasanya menyamai 10.000 hari. Di hari Arafah 10.000 hari menyamainya, khusus di hari Arafah. Dalam hadis sahih juga untuk di hari Arafah khususnya, puasa di hari itu mengampuni dosa 2 tahun, dosa yang akan datang dan dosa yang terdahulu. Dalam hadis sahih Rasul ditanya tentang hari Arafah. Su'ila Rasulullah an saumi yaumi Arafah. Rasul ditanya tentang puasa hari Arafah. Kata Rasul, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Mengampuni dosa-dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kalau seseorang puasa di tahun yang lalu, puasa Arafah, berarti dosa-dosanya di tahun ini sudah dihapus. Ya, karena udah puasa di tahun yang lalu. Lalu apa itu faedahnya puasa kalau kita puasa lagi di tahun ini karena dosanya sudah dihapus dengan tahun yang lalu? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dosanya sudah diampuni dengan puasa tahun lalu, maka puasa tahun ini mengangkat derajat orang tersebut di sisi Allah. Semoga aku dan kalian ditinggikan derajatnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitu kemuliaan malam-malam ini. Dan ketika Rasul mengatakan di dalam hadis tadi bahwa amal soleh di hari-hari ini lebih dicintai Allah, sahabat langsung bertanya. Jihad juga tidak bisa menandingi amal soleh di hari itu ya Rasulullah. Ini keadaan para sahabat Rasul di saat itu, keimanan mereka yang dibina terus oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat mereka cinta dengan amal soleh. Ini ya, generasi pertama umat muslimin. Ya, keberhasilan dakwah Rasul pada para sahabatnya membuat mereka semuanya, para sahabat, cinta dengan amal soleh. Karena ingin tahu tentang kebesaran amal soleh sebagai sampai seperti apa kemuliaannya di awal-awal bulan Zulhijjah ini, sampai mereka tanya dengan sesuatu amal dibandingkan dengan sesuatu amal yang membutuhkan pengorbanan yang besar, jihad, di mana kita tahu jihad ini taruhannya adalah nyawa, ya, dan itu adalah pengorbanan besar dalam hidup dibanding pengorbanan dengan harta dan waktu dan lain sebagainya. Tapi ternyata belum juga sebanding, menunjukkan bahwasanya amalan di malam-malam ini besar di sisi Allah. Kecuali orang yang tadi keluar jihad membawa hartanya dan dirinya dan kemudian syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu isi salah satu dari sekian banyak makna iman yang ada di dalam diri para sahabat Rasul. Cinta kepada amal soleh, cinta kepada amal soleh. Dan mereka pun ketika cinta kepada amal soleh, mereka juga sebaliknya takut dijauhkan dari amal soleh, takut mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini bahkan Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. Sifat mereka para sahabat Rasul dan orang-orang yang bersama Rasul baik dari kalangan sahabat ataupun yang setelahnya, yang bersama Rasul, artinya berjalan dalam jalannya Rasul, menghidupkan sunnahnya dan menjaga sunnahnya, menjalankan apa yang diinginkannya. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia Allah dan keridhaan Allah dengan cintanya kepada amal soleh. Para sahabat itu mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mencari ridha Allah, takut sekali mereka dari murka Allah. Jangankan para sahabat, ada seorang salafuna salihin di zaman dulu diceritakan, ketika mereka beliau itu sedang makan, makan biasa orang Arab makan dengan kambing, dan ketika kita makan dengan kambing biasanya tangan kita banyak minyak, mau dibersihkan setelah makan itu, mau dibersihkan tangannya, tidak ada sabun di rumahnya. Lalu ia keluar rumah, tiba-tiba tetangganya ini, ya, kalau di sana di negeri Arab itu biasa rumah terbuat dari tanah, ya, kalau kita di sini batu bata yang dibakar, atau bahkan sekarang dari semen, ya, apa, batu batanya dari semen, dari pasir dipres, tapi kalau dulu mereka buat dari jerami dan tanah liat, ya, kemudian dibakar di bawah sinar matahari, dikeringkan, kemudian jadilah batu bata yang besar, dan dengan itu mereka membangun rumah. Jadi karena terbuat dari tanah liat itu batu batanya yang untuk temboknya, maka bisa dipotek gitu. Ya, kalau kita kan tembok orang susah kita potek keras. Kalau itu karena terbuat dari tanah mudah dihancurkan sedikit, dipotek sedikit tanahnya. Nah, ini orang enggak punya sabun, orang soleh. Lalu tanpa sadar, ya, tanpa berpikir panjang, beliau kemudian ketika megang salah satu tembok tetangganya, kemudian dipotek sedikit tanahnya, temboknya. Untuk apa? Untuk diambil tanahnya dan dibersihkan tangannya dari lemak-lemak makan tadi, minyak-minyak dan kotoran, supaya bisa membersihkan tangannya dengan debu tadi. Setelah dibersihkan tangannya dengan tanah tadi yang diambil dari tetangganya, dari tembok tetangganya tanpa izin, lalu kemudian dia sadar, astagfirullah, aku sudah mengambil dan bagian rumah tetanggaku tanpa izin. Lalu dia datangi tetangganya, kemudian dia minta redha. Diredhoi oleh tetangganya, dan tetangganya pun senang. Artinya tetangganya tidak marah. Tapi setelah itu ia berpikir, memang tetanggaku ini sudah senang, tidak lagi marah padaku, tapi apa yang bisa aku jawab nanti ketika Allah telah bertanya kepadaku di hari akhirat, kenapa engkau ambil tanah dari tembok tetanggamu itu tanpa izin? Apa yang bisa aku jawab? Ketika ia berpikir ke situ, maka ia pun menangis. Berapa lama menangis? Sehari? Dua hari? Tidak. Seminggu? Juga tidak. 30 tahun menangis karena itu. Itu para solihin. Ya, takut akan murka Allah. Itu satu hal yang bukan dihitung maksiat atau haram. Tetapi ketika ia bayangkan bagaimana setiap saat bisa ia menjawab jika Allah telah bertanya kepadanya tentang hal itu, maka takutnya pun bergemuruh dalam dadanya, dan ia terus menangis dan menangis. 30 tahun bukan waktu yang singkat. Ya, dan Allah Ta'ala semoga memberikan kita tangisan takut kepada Allah walaupun hanya 30 detik, bukan 30 tahun. Walaupun 30 detik, apalagi bisa 30 menit di hadapan Allah. Ini mata yang Allah Ta'ala sebutkan, yang Rasul sebutkan dalam hadis, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah, setiap mata akan menangis di hari kiamat. Semua mata akan menangis di hari kiamat. Illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang menangis karena takut karena Allah. Dan yang kedua, kecuali mata yang tidak tidur karena menjaga keamanan kaum muslimin, meronda karena untuk menjaga keamanan kaum muslimin, menjaga mereka, itu mata tidak akan menangis di hari kiamat. Ini mata di antaranya yang tidak menangis, mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala di dunia dan tidak akan dibalas oleh Allah menangis di yaumul akhirah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu takutnya mereka para sahabat, takutnya mereka para salihin dari murka Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka terus mengingat bagaimana keperkasaan Allah dan kuatnya Allah, dan bagaimana Allah Ta'ala kekuasaannya meliputi segala makhluknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahkan sahabat Rasul ketika mencari redha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak lepas mereka selalu ingin bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasahbi Wasallam. Apa itu dalam ayat tadi disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, Muhammad Rasulullah dan orang yang bersamanya. Orang yang bersamanya apa sifatnya tadi? Yabtaguna fadlan minallahi ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah. Ingin bersama Rasul dunia wal akhirah. Sayyidina Thauban, kita dengar bagaimana kisahnya beliau ketika beliau beberapa saat tidak dilihat oleh Rasul. 3 hari 3 malam tidak dilihat oleh Rasul, ditanya, dan Rasul kebiasaannya kalau sahabatnya enggak dilihat 3 hari 3 malam maka dia akan mencarinya. Maka dia akan bertanya kepada sahabatnya yang lain, mana si fulan? Kalau sahabatnya itu musafir, maka beliau akan mendoakannya, semoga selamat dalam perjalanan. Kalau beliau itu sahabatnya itu sakit, maka beliau akan menjenguknya. Begitu sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kafir pun dijenguk oleh beliau ketika sakit. Ya, kita ingat tentang kisah anak kecil Yahudi yang selalu membantu Rasul, dan di rumah beliau ketika sakit dijenguk oleh Rasulullah, bahkan ketika sakaratul maut, sampai kemudian masuk Islam dan beliau gembira dapat menyelamatkan anak itu dari api neraka selama-lamanya. Tanya kepada yang lain tentang Thauban, mana Thauban? Lalu Rasul diberikan, dikabarkan ada dipanggil Thauban. Ketika sampai di hadapan beliau, Rasul melihat Thauban dalam keadaan pucat dan kurus, seperti kurang makan, kurang tidur, matanya pun begitu layu, begitu sayu. Tanya, kenapa engkau wahai Thauban, apakah engkau sakit? Kata Thauban, tidak wahai Rasulullah, aku tidak sakit. Tapi jikalau aku pergi dari majlismu, berpisah denganmu, kemudian aku berada di antara keluargaku, tidak sabar aku selalu ingin ketemu denganmu, sampai aku tidak ingat, tidak mau makan, tidak enak minum, tidak enak makan, tidak bisa tidur. Maka 3 hari 3 malam Thauban begitu terus, sampai ketika aku sudah bertemu denganmu, lalu aku pun berpikir lagi, di sini bisa bertemu denganmu dan duduk bersamamu, dekat denganmu, tapi kalau di alam sana, jika aku masuk ke dalam neraka, maka tentu aku tidak bisa bersamamu wahai Rasulullah. Dan pun jikalau aku masuk ke dalam sorga, engkau pasti akan berada di tingkat yang tinggi di dalam sorga, dan aku berada di bawahnya, pun aku tidak bersemu denganmu. Sampai sebegitu Thauban memikirkan kebersamaannya bersama Rasul, sampai Allah Ta'ala gerakan, sampai penduduk langit bergemuruh hanya karena sifat Sayyidina Thauban radhiyallahu ta'ala anhu arda. Apa yang terjadi di langit? Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Jibril alaihissalam untuk membawa ayat Al-Quran. Turun ayat Al-Quran karena satu sifat yang dimiliki oleh sahabat Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Wa man yuti'illah wa rasul أولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama para syuhada dan siddiqin dan anbiya dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman dan pendamping. turun ayat itu membuat Sayyidina Tsauban tidak lagi khawatir karena dia akan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam selamanya. Dunia wal akhirah, dunia wal akhirah. Turun ayat itu hanya karena Sayyidina Tsauban. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kebersamaan itu kita bisa dapatkan di malam-malam seperti ini dengan mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Rasul mulia. Semampu kita bisa sehari puasa, kita lakukan sehari. Bisa dua hari puasa, kita lakukan dua hari. Sayangkan pahalanya 1000, ya, sama dengan puasa 1000 hari menurut riwayat Sayyidina Anas, atau sama dengan puasa 1 tahun menurut riwayat yang lain, atau apalagi bisa puasa 2 hari, apalagi bisa puasa 3 hari, apalagi bisa puasa 4 hari. Paling tidak kita tidak meluputkan puasa Arafah, ya, puasa di tanggal 9 Zulhijjah yang akan jatuh pada hari Sabtu. Kebanyakan kaum muslimin di Indonesia ya di Idul Adha-nya di hari Ahad, dan sehingga puasa Arafahnya di hari Sabtu. Karena hukum kita ini, hukum negeri, dan setiap negeri yang punya hukum masing-masing, tidak mengikut kepada hukum yang lainnya, itu menurut jumhur ulama kebanyakannya. Tapi kita hormati mereka yang mempunyai waktu ibadah yang lain, ya, sama-sama menyembah Allah, sama-sama nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak berjudi, mereka tidak mencuri, mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka biarkan mereka dan kita punya waktu sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini kemuliaan di malam Zulhijjah. Di dalam tuntunan beliau itu mengandung bahwa kita dapat mendapatkan kebersamaan bersama beliau dengan mengamalkannya. Sunnah itu kalau diamalkan, di antara yang terpenting ketika mengamalkan sunnah adalah kebersamaan bersama Nabi. Kalau kita masuk ke dalam WC, ya, tempat yang paling kita hindari kecuali dalam keadaan darurat. Orang kan gak ada yang tidur di WC, masa tidur di WC. Darurat lagi perutnya sakit baru ke WC. Ya, kalau mau makan lah, yang enak di mana nih? Di WC, gak mungkin. Kecuali kalau otaknya gak normal, itu lain lagi itu. Ya, kalau makan di meja makan, tapi kalau mau ke WC, kita malam kamar mandi, dalam keadaan terpaksa mau mandi karena sudah gerah atau badan sudah tidak enak dicium baunya, baru ke WC, mau buang air baru ke WC. Di tempat itu, ketika kita melangkah untuk masuk, ketika kita keluar melangkah dari tempat itu, ada tuntunan Rasul, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Sebelum masuk berdoa, Allahumma inni minal a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, keluar lagi alhamdulillahilladzi afani mimma Allah alhamdulillahilladzi adhhab 'anni al-adza wa abqa fi ma yanfa'uni, dan doa-doa yang lain. Ini ketika kita hadirkan dan kita resapi kebersamaan bersama Rasul dalam setiap sunnah yang kita kerjakan, itu ruh daripada sunnah. Ya, sebab kalau mengerjakan sunnah tanpa ruhnya, maka rasanya hambar. Karena kalau kita kerjakan sunnah ini dengan ruhnya, ikatan batin yang semakin kuat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Setiap kalau kita kerjakan sunnah dengan cara itu, maka kebersamaan bersama Rasul bukan cuma ketika kita di majlis, di dalam mengaji, atau ketika kita mendengar tentang sirah Rasul, tapi di setiap detik kita mendapatkan sunnah yang kita kerjakan, di saat itulah kita bersama beliau. Dan tidaklah mustahil jika ayat Al-Quran yang kita dengarkan tadi diperuntukkan untuk kita juga, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama beliau. Yabtaguna minallahi waridwana, sifat mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini kemuliaan dari awal-awal bulan Zulhijjah. Dan banyak lagi hal yang bisa dibahas dalam malam ini tentang awal-awal bulan Zulhijjah. Korban, dia berkorban diantaranya, kita akan lanjutkan di malam-malam yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah, dan semakin Rasul merindukan kita dan kita merindukan Rasul. Kalau rindunya beliau sudah ada dari 15 abad yang lalu, tapi yang kita perlukan munculnya rindu kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah rindu sama kita dari dulu, dari beliau waktu hidup. Ya, cuma sebesar rindunya kita, maka begitu juga besarnya rindunya beliau. Dan ketiga, bayangkan saja manusia antara ibu dan anak kalau terpisah jauh, apalagi di awal-awalnya. Ada ibu terpisah dengan anaknya mungkin karena kerja, anaknya pindah jauh, atau karena masuk pesantren, anaknya jadi enggak berkumpul dengan ibundanya. Kan yang paling erat hubungan antara dua manusia, antara anak dan ibu. Tidaklah mustahil jikalau ibunya di rumah sedang merindukannya, maka anaknya di saat itu pun pula merindukannya, karena ikatan batin yang kuat. Ya, dan kerinduan Rasul sudah ada kepada kita dari dulu. Maka dengan sebesar kerinduan kita ada di dalam dada kita ini terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga memperbesar kerinduan kita dengan beliau, dan semakin besar semoga hijab ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datang waktu kita dapat memimpikan Sayyidina Muhammad dan kita dapat melihat indahnya wajah beliau, apalagi dapat diberi kesempatan berbicara dengan beliau dengan redha-Nya Allah dan redha-Nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kan redha. Kalau kita mimpi Rasulullah enggak diredhoin sama Rasul, diomelin di dalam mimpinya kan enggak enak. Tapi kalau kita mimpi Rasul, di dalam mimpi kita diredhoin Rasul, disenyumin sama Rasul, diajak, apalagi diajak bicara dengan hal yang mengasyikan, maka itu yang kita harapkan. Dan jika kita sudah dapatkan ini, tunggu waktu di mana saat kita akan bertemu langsung dengan beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala berikan kita keridhaannya dunia wal akhirah. Kita bermunajat kepada Allah di tengah-tengah perkebunan mahoni ini, di mana Allah taala berikan tasbih dan tahmid dan tahlil pada orang apa benda-benda yang ada di sekeliling kita. Setiap satu dari helai daun-daun yang ada bertasbih kepada Allah, dan setiap batang pohon yang ada bertasbih kepada Allah dan bertahmid. Kita bertahmid dan kita berzikir kepada Allah dengan mereka, sebagaimana Nabi Allah Daud alaihi salam, semoga Allah taala muliakan kita dengan para anbiya Allah, bertasbih dan bertahmid, berzikir di malam-malam zikir ini. Dan barang siapa yang berzikir di malam ini, maka berlipat gandakan oleh Allah pahalanya sampai 700 kali lipat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah, wal amalu fihinna bi sab'i mi'ati dhif, dan amal yang dikerjakan di awal-awal bulan Zulhijjah dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 700 kali lipat. Semoga Allah taala sucikan hati kita dengan zikrullah, didekatkan hati kita dengan zikrullah, disatukan hati kita dengan Allah dengan wasilah zikrullah. Fagulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, wahai Allah yang menciptakan malam dan siang. Ya Allah, ya Allah, wahai Allah yang menciptakan kemuliaan malam-malam dan siang, yang menitipkan rahasia keluhuran malam-malam dan siang. Ya yang maha mengetahui mana hambanya yang layak untuk mengisi kemuliaan malam yang ia ciptakan dan mengisi malam siang, kemuliaan siang yang ia ciptakan. Ia telah ciptakan dan telah ia tentukan dari malam Lahil Mahfuz belum berada, dari saat Arsy dan Kursi belum lagi diciptakan. Siapa yang akan memuliakan malam-malam yang dimuliakan Allah, dan siapa yang akan memuliakan hari-hari yang dimuliakan Allah? Ya Rabbana Ya Rahim, Engkau tidaklah ciptakan kami untuk dapat mengalami malam mulia dan hari mulia ini, melainkan di balik ini semua ada kehendak-Mu yang ingin Kau muliakan dengan kehendak-Mu kami yang ada, umat-Mu dan umat Sayyidina Muhammad, hamba-Mu dan umat Sayyidina Muhammad. Muliakan kami dunia wal akhirah, berikan malam mulia ini kepada kami, dan muliakan kami dengan malam-malam mulia ini sehingga kami wafat dalam kemuliaan dan kami hidup dalam kemuliaan, kami bergerak dalam kemuliaan dan kami diam dalam kemuliaan, bangun tidur dalam kemuliaan dan kembali kami tidur di malam hari dalam kemuliaan. Sertakan semua waktu kami siang dan malam dalam kemuliaan, wahai Zat yang maha mulia, wahai yang memiliki kemuliaan dunia wal akhirah. Dengarkan hajat ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau muliakan dedaunan dengan zikir padamu dan tasbih. Kau muliakan pohon-pohon dengan zikir padamu dan tasbih, dengan tahlil dan takbir dan tahmid. Kau gerakan mereka, dan padahal mereka benda mati yang tidak Engkau tanya di alam akhirah bahkan pertanggungjawabannya ketika mereka hidup di dunia. Tapi kami makhluk hidup, hamba-Mu, beriman kepadamu, kami akan kembali bertemu denganmu ke alam barzakh, dan satu saat akan datang di mana kami bangkit dari kubur. Engkau akan tanya bagaimana kehidupan kami di alamul akhirah. Ya Rabbi, dahan-dahan itu Engkau muliakan dengan zikir. Ya Rabbi, dedaunan itu Engkau muliakan dengan tasbih. Dan padahal mereka Engkau tidak akan Engkau tanya di alam sana. Bukankah yang lebih menguntungkan kami yang alam, yang menjadi makhluk-Mu, yang mempunyai ruh yang Kau berikan dan yang akan Kau tanya di alam sana, lebih Engkau muliakan di alam dunia dengan zikir, sehingga bangga kami di alam akhirat ketika Engkau tanya kepada kami, wahai fulan, sedangkan kami berdiri di hadapan-Mu penuh dengan ketakutan karena keperkasaan-Mu yang begitu besar, karena sekeliling kami yang begitu sangat menakutkan, neraka di depan kami, amal-amal kami di kanan dan di kiri kami. Engkau bertanya di saat itu, wahai fulan hambaku, wahai fulana hambaku, apa yang kau lakukan di saat ini, di saat itu, di tanggal itu, di hari itu, di jam itu. Lalu dengan bangga kami menjawab, ya Rabbi, di malam Kamis, di tanggal sekian, di jam sekian, di tempat segitu, di tempat fulan, kami berzikir padamu ya Rab. Itu yang kami banggakan di hadapanmu di yaumil qiyamah ya Rabbana. Jadikan zikir ini terus di dalam lisan dan hati kami, sehingga setiap saat kau bertanya di alamul akhirah, apa yang engkau lakukan dengan umur yang aku berikan padamu wahai abdi, kami akan menjawab dengan bangganya, ya Rabbi, kami peruntukkan untuk zikir padamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apalah jadinya nasib kami ketika engkau tanya, wahai hambaku. Dan kami berdiri bergetar, semua tubuh kami ketakutan. Tak akan ingin kami diam, ingin tubuh kami kami diamkan, tapi tak mampu. Begitu wibawanya engkau di saat itu, kau bertanya kepadanya, kepada hambamu itu, wahai hambaku, ku berikan padamu waktu dan umur. Apa yang kau lakukan ketika engkau beri, aku berikan padamu umurku, umurmu di dunia? Bagaimana nasib kami ketika kami tidak dapat menjawab, atau kami hanya dapat berkata, ya Rab, aku telah menyia-nyiakan waktuku di dunia. Aku hanya buat untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, jauh dari zikir, jauh dari ilmu, jauh dari tasbih, jauh dari ibadah. Kau akan murka pada orang itu. Kau akan langsung memerintahkan malaikat untuk menyeretnya ke neraka jahanam. Seret hambaku, siksa dia karena telah menyia-nyiakan umur yang aku berikan. Ya Rab, sungguh sangat tidak bermanfaat kami jika nasib kami seperti itu di alamul akhirah. Selamatkan kami dari siksamu dunia wal akhirah, dan golongkan kami dalam golongan salihin. Jadikan kami hambamu yang beruntung dunia wal akhirah, beruntung dengan sorgamu, beruntung dengan melihat wajahmu, beruntung dengan bertemu dengan rasulmu, bersatu dengan para solihin dalam keindahan sorga, dalam kemuliaan sorga, dalam kenikmatan sorga. Ya Rabbana ya Rahim, dengarkan hajat yang indah ini, dengarkan hajat yang agung ini, dengarkan hajat yang begitu mulia ini, karena engkau maha mulia ya Rahman ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap hamba ketika diseret ke alam neraka, malaikat bertanya kepadanya, tidakkah datang kepada kalian tuan pemberi peringatan? Lalu orang itu akan menjawab, ketika sebelum diceburkan dan dilemparkan oleh malaikat Zabaniyah, datang kepada kami sang pemberi peringatan, tapi kami lalai, tapi kami tidak mendengar. Ya Rabbi, alangkah celakanya orang itu, alangkah begitu terburuknya nasibnya di sana. Rabbi, kami beriman kepadamu ya Rabb, dan kami akan beriman sampai kami wafat ya Rahman, dengan hidayah dan taufikmu, dan insya Allah kami akan wafat dalam husnul khatimah. Ya Rabb, jangan jadikan kami seperti orang itu ya Rabb. Engkau hinakan di alam neraka. Dan tidakkah kalian dengar tentang hadis orang yang masuk ke dalam surga ketika diperintahkan Allah, telunjuknya dimasukkan ke dalam surga, kemudian ditanya baru telunjuknya yang masuk ke dalam surga. Wahai hambaku, apakah engkau pernah melarat di dunia dan susah? Lalu ia menjawab, ya Rab, tidak pernah aku hidup dalam kemelaratan dan susah. Padahal orang itu sepanjang umurnya dalam melarat dan susah, dan itulah kehidupan surga dan kenikmatannya. Ya Rabbi, beruntung sekali hamba itu yang kami beriman kepadamu, jadikan kami sepertinya, bahkan lebih darinya di dunia wal akhirah. Ya Rabbana, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, rahmatmu luas dan segala pemberianmu engkau berikan kepada mereka yang meminta. Ini hajat-hajat kami, sekali lagi kami utarakan hajat ukhrawi dan hajat duniawi. Ya Rabbana, ya Rahim, tidaklah berlalu malam-malam mulia ini dan hari-hari mulia ini, melainkan engkau muliakan kami dengan menghidupkannya, walaupun sehari puasa, walaupun sekali bangun malam di malam-malam seperti ini. Ya Rabbana, ya Rahim, berikan kami kemuliaan malam-malam awal Zulhijjah, sebagaimana engkau berikan kemuliaan itu pada hamba-hamba salihin dan salihat. Ya Rabbana, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah tidak akan menghinakan lisan yang di dunia menyebut namanya yang suci dengan ikhlas, tidak akan menghinakan sekujur tubuh yang menghadiri majlis kebaikan. Ia akan mendapatkan redhonya di akhirat bagaimana ia mendapatkan redhonya di dunia. Tidakkah Allah yang menghadirkan aku dan kalian dalam majlis ini? Tidakkah Allah yang menginginkan aku hadir dan kalian dalam majlis ini? Tidakkah Allah yang menggerakkan lisan ini dengan tasbih dan tahmid dan zikir? Tidakkah Ia yang mematikan kita dan membangkitkan kita? Maka sebagaimana Ia berikan kita kemuliaan di dalam tempat ini, di saat ini, dengan zikir, dengan semua kebaikan, insyaAllah Ia akan berikan kita kemuliaan di alamul akhirah. Amin. Amin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni mata ini yang penuh dengan dosa, ampuni tangan ini yang penuh dengan dosa, ampuni kaki ini yang penuh dengan dosa, ampuni kepala ini yang penuh dengan dosa, ampuni bak sekujur tubuh ini yang penuh dengan dosa. Wahai Zat yang memberikan pengampunan dosa, wahai Zat yang memberikan segala rahmat dan pengampunan, berikan kami pengampunan dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله Allah Rabbus Samawati Ya Rabbul Ardi Ya Rabbul Arshil Azim. Insyaallah taala minal aminin amin amin amin.